بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد القراءة عند الإعداديين طيب kita melangsungkan barakallahu fikum membaca syarah hadith ar-ru'ya salihah adab yang terkait dengan ar-ru'ya yaitu bermimpi. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadith anna ar-ru'ya salihata min Allah ay as-salimah min takhliti syaitan wa tashwisihi. Kata beliau rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan di dalam hadis ini bahwa mimpi yang baik itu dari Allah azza wa jalla. Artinya mimpi yang selamat dari campur tangan setan dan gangguan-gangguan setan. Wa dzalika yang demikian itu kata beliau, ru'yas salihah min Allah li'anna al-insana idza nama. Karena seseorang apabila tidur, kharajat ruhuhu, ruhnya keluar. Li'anna al-insan idza nama kharajat ruhuhu wa hasala laha ba'du tajarrud alladhi tatahayya'u bihi likathirin minal umulumi wal ma'arif. Dan terjadi pada ruh itu ba'du tajarrud, sebagian bentuk kekosongan yang ruh itu bersiap untuk menerima ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan. Wa talattafat ma'a ma yulhimuhallahu, dan hati itu akan menjadi tentram, menjadi lembut bersama apa yang diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yulqihi ilaiha al-malaku fi manamiha, dan apa yang diletakkan oleh malaikat di saat tidurnya. Fatanabbaha wa qad tajallat laha umurun kanat qabla dhalika majhula, sehingga ruh itu berjaga-jaga. Fatatanabbah wa qad tajallat, bahkan telah terang jelas perkara-perkara yang sebelumnya itu majhulah, tidak diketahui. Karena ruh keluar dari jasad, maka ruh itu punya kesiapan. Terkadang ba'du tajarrud, kekosongan atau kesiapan untuk menerima banyak ilmu dan pengetahuan-pengetahuan. Kata beliau, au zakarat umuran qad ghafalat anha. Atau ruh itu mengingat perkara-perkara yang sebelumnya terlupakan, terlalaikan, barakallahu fikum. Au tanabbahat li ahwalin yanfa'uha ma'rifatuha awil amalu biha. Atau tanabbahat, ruh itu terjaga, ya, tanabbah terhadap kondisi-kondisi di mana mengetahui dan mengenali kondisi tersebut atau berbuat dengannya, beramal padanya, itu akan mendatangkan yanfa'uha manfaat. Ruh itu ya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tanbi kesiapan, barakallahu fikum, berjaga-jaga. Au hadirat madarra diniyah au dunyawiyah. Bahkan ruh itu benar-benar menjaga, terpelihara, mewanti-wanti dari kemudaratan yang bersifat agama atau dunia. Lam takun laha ala bal, yang sebelumnya itu enggak terfikir, tapi setelah dia bermimpi baru, barakallahu fikum, ya, terlihat madaratnya terhadap agama dan terhadap dunianya. Ini mimpi yang saleh. Au itta'adhat wa raghabat wa rahabat an a'malin qad talabbasat biha. Kata beliau, atau dia, ruh tersebut, teringatkan, wa raghabat wa rahabat, berharap kemudian takut, khawatir atas amalan-amalan qad talabbasat biha. Terkadang barakallahu fikum, amalan-amalan itu masih tersamarkan, barakallahu fikum. Au hiya bisadadin dzalik, atau dia sedang melakukan amalan itu, ternyata dalam mimpi itu, ini bahaya. Membahayakan dunia, membahayakan agamamu, barakallahu fikum. Au tanabbahat li ba'dhil ayyan a'yan al-juz'iyyah li idkhaliha fil ahkami syar'iyyah. Atau ruh itu tanabbahat, terjaga terhadap sebagian a'yan, perkara-perkara yang juz'iyyah, ya, yang terjadi, barakallahu fikum, juzu, untuk kemudian memasukkannya ke dalam hukum-hukum syariat. Bisa lewat mimpi, tetapi mimpi as-salihah. Dia tidak tahu ini perkara ranting ini masuknya ke dalam apa dari agama atau hukum mana dari agama. Ternyata lewat mimpi as-salihah, ru'yah salihah itu ada jawabannya. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa kullu hadhil umur alamatun 'ala ru'yah salihah. Dia ingat sebelumnya lali. Dia mengerti doror bahaya terhadap agama dan barakallahu fikum dunianya yang sebelumnya tidak terpikir, tidak masuk di benak barakallahu, ini akan membahayakan. Tapi melalui mimpi ar-ru'ya salihah, ya, nampak barakallahu fikum doror yang di belakangnya. Kata beliau, semuanya ini adalah tanda mimpi yang baik, alamatun ala ru'ya salihah. Allati hiya juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. mimpi yang saleh ini adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Mimpi as-salihah. Wa ma kana minan nubuwati fa huwa la yakzib. Kalau itu juzuk dari kenabian, ya, maka tidak akan berdusta. Barakallahu fikum. Aih, termasuk dari pemberitahuan dan turunnya wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui ru'ya salihah. Ru'ya mimpi yang baik para nabi dan rasul, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mendapatkan ru'ya salihah, berarti ini juzuk bagian dari 46 an-nubuwah kenabian. Barakallahu fikum. Kata beliau, fanzur ila ru'yan nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala. Coba Anda perhatikan, Anda lihat, Anda teliti, Anda kaji mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam firman Allah. Id yurikahumullahu fi manamika qalila. Ingat. Ingat wahai Rasul Allah. Di saat Allah memperlihatkan mereka di hadapanmu, yurika humullah. Ingat, di saat Allah memperlihatkan di hadapanmu mereka, fi manamik, ketika engkau tidur, maksudnya mimpi, qalilan, di saat Allah memperlihatkan mereka di hadapanmu dalam mimpi, bahwa mereka adalah qalil, musuh itu sedikit. Walau arakahum kathira. Kalau Allah Azza wa Jalla memperlihatkan mereka kepadamu dalam jumlah besar, kathira, lafashiltum, niscaya kalian akan gentar. Ya. Walatanaza'tum fil amri. Kalian akan berdebat. Mau berangkat atau tidak? Tidak usah. Karena yang diperlihatkan di dalam mimpi Nabi alaihi salatu wasallam ternyata banyak pasukannya. Barakallahu fikum. Niscaya walatanaza'tum fil amr. Kalian akan berbantahan. Barakallahu fikum, berkhilaf dalam perkara. Ada yang memaju, ada yang mengatakan tidak. Ini gambaran wala tanaza'tum fil amr. Walakinallaha sallama. Akan tetapi dia Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkanmu dengan memperlihatkan mimpi yang ya menguntungkan. Memperlihatkan jumlah pasukan musuh itu qalila, sedikit. Karena kalau diperlihatkan banyak, dua kemungkinan. Satu, dua akan terjadi. Satu, kalian akan gentar melihat itu. Ini belum berperang loh, tapi sudah diperlihatkan di dalam mimpi di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, musuh itu banyak misalkan. Lafashiltum, kalian akan gagal, kalian akan gentar, kalian akan dirundung oleh ketakutan. Kedua, wala tanaza'tum fil amri, niscaya kalian akan berbantahan, kalian akan berselisih, kata Allah Azza wa Jalla. Mau berangkat atau tidak? Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan nabinya alaihi salatu wassalam. Innahu alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dada. Kam hasala biha. min manafi'a wandafa'a min madharin. Betapa banyak terwujud, terhasil manfaat-manfaat melalui mimpi tersebut. Wandafa'a min madharin, dan tertolak dan tertahan dari madar malapetaka. Ya, di saat Allah memperlihatkan dalam mimpi nabinya alaihi salatu wassalam, musuh itu sedikit, barakallahu fikum. Ini satu. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq, sungguh telah benar Allah Azza wa Jalla, ya sadaqallah, telah membenarkan Allah Azza wa Jalla, telah membenarkan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ar-ru'ya bilhaqi, dengan mimpi yang benar. Apa bentuk mimpinya? La tadkhulannal masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Allah benar-benar telah memberikan melalui mimpi sebuah janjinya, barakallahu fikum. Apa janjinya? Bahwa kalian akan benar-benar memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam kondisi aman, aminin, dalam kondisi kalian muhalliqin, menggundur kepala, muhalliqin, wa muqassirin, atau memendekkan rambut, la takhafun, kalian tidak takut, kalian tidak gentar. Fa'alima ma lam ta'lamu, dia Allah maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Faja'ala min duni dhalika fathan qariba, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan itu semua sebagai sebuah kemenangan yang dekat. Mimpi Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat kemudian, barakallahu fikum, munculnya perjanjian Hudaibiyah, tidak boleh masuk. Ya, sudah ada di situ, barakallahu fikum, tinggal mereka untuk kemudian menunaikan ibadah haji. Ternyata tidak boleh melaksanakan haji tahun ini. Subhanallah. Bagaimana kecewanya para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in menghadapi kondisi seperti itu, barakallahu fikum. Sampai kemudian di antara isi perjanjian itu, ya, kalau ada orang Islam lari ke kota Mekah, tidak boleh dikembalikan. Tapi kalau ada orang Mekah lari ke kota Madinah, barakallahu fikum, masuk ke dalam agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian, harus dikembalikan. Umar dengan gagah beraninya, barakallahu fikum, mengatakan kepada Abu Bakar, "Lah, kita ini kuat, mampu." Ya. Barakallahu fikum. Mampu. Tapi jawaban Abu Bakar tidak memberikan kepuasan kepada Umar. Sampai pada akhirnya Umar lega menerima, balik ke kota Madinah. Belum berakhir perjanjian yang tertulis, sudah ada peristiwa. Ya. Kalau orang Madinah masuk Islam kembali kufur, kayaknya ya di awal itu tidak akan terjadi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Oh, enggak apa-apa, tulis." Tapi kalau orang barakallahu fikum Mekah ke Madinah masuk ke Islam bergabung, harus dikembalikan. Ya, ya. Sampai peristiwa barakallahu fikum Abu Jahal. Masuk ke dalam Islam, datang. Ya, diutus untuk kemudian mengambilnya. Berangkat. Rasul menyerahkan. Pulang. Di pertengahan jalan dibabat. Ada yang mau mengikut dia masuk ke dalam Islam, sisanya dibabat. Selesaikan urusan. Nah, terus yang punya keuntungan siapa? Ini hikmah di belakang apa yang tidak diketahui oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga tidak boleh ke Madinah, tidak boleh ke Mekah, tidak akan mau ke Mekah. Sudah di tengah jalan. Menghadang setiap kafilah, mengganggu mereka, merampas mereka, bahkan sampai membunuh. Terus, yang untung siapa? Tentu keberuntungan buat agama yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam buat muslimin. Itu satu poin loh. Rahimani wa rahimakumullah. Karena tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dia yang memutuskan. Tetapi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Termasuk di antaranya bermimpi bahwa kalian tetap akan memasukinya dalam kondisi aminin, muhalliqin dan benar-benar terwujud barakallah. Ya, dalam Fathu Makkah mereka masuk dengan gagah. Ya, barakallahu fikum rahimani wa rahimakum. Kam hasala biha min ziyadati imani. Betapa banyak terjadi dengan mimpi ini ziyadat iman. Bertambahnya iman. Benar. Ya. Terwujud apa yang dimimpikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tamma biha min kamali iqan. Dan sempurna dengan mimpi itu keyakinan yang sempurna. Wa kanat min ayatillahil azimah. Maka mimpi itu termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah al-azimah. Ini ru'yas salihah. Wandur ilai ru'ya maliki Misr. Wa ta'wili Yusuf as-siddiq laha. Coba. Kaji. Perhatikan. Lihat. Dalami. Cerna. Fahami. Terhadap mimpi Raja Mesir. Yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf as-siddiq. Laha terhadap mimpi tersebut. Akan datang masa. Ya barakallahu fikum masa paceklik. Sekian periode. Sampai 7 periode. Barakallahu fikum. Musim paceklik. Ya. Wa kama ta'awwala ta'wila faqad wallahu Allah mahtawat alaihi minat tadbir. Maka di saat Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan untuk menakwil mimpi kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, maka sungguh Allah Azza wa Jalla telah menyerahkan apa yang dikandung oleh mimpi itu minat tadbir, dari mengatur urusan kehidupan perekonomian di saat itu. Ya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Melalui mimpi dan penakwil mimpi itu, fahasala bidzalika khairatun katsira. Terwujud kebaikan yang sangat banyak, wa ni'amun ghazira. Nikmat-nikmat yang deras. Wandafa'a biha daruratun wa hajatun. Wa rafa'a biha, wa rafa'a Allahu biha, Yusufa fauqal ibadi darajat. Terpenuhi melalui mimpi tersebut kebutuhan dan hajat-hajat masyarakat di saat itu. Dan Allah Azza wa Jalla mengangkat dengan mimpi itu Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam di atas hamba-hamba di saat itu darajat ke beberapa tingkatan melalui mimpi. Barakallahu fikum. Ini ru'yah salihah, ya, sehingga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dijadikan barakallahu fikum pengatur perekonomian. Kehebatannya luar biasa, ya, sehingga bagaimana beliau mampu tentu biiznillah menjawab musim paceklik yang panjang itu sehingga negeri penduduknya tidak merasakan kekurangan. Barakallahu fikum. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam rahimani wa rahimakumullah. Wa ta'ammal ru'ya Abdullah bin Zaid wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhumal adzana wal iqamah. Coba lagi renungi, pelajari, dalami, perhatikan mimpinya Abdullah bin Zaid dan mimpinya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma tentang azan dan iqamah. Wa kaifa sarat sababan li syar'i hadhihi syairatil 'azimah hiya min a'zami sya'airid diniyah. Bagaimana, ya, mimpi itu menjadi sebab syariat disyariatkannya syairah, ya, syiar yang besar ini, maksudnya azan dan iqamah, melalui mimpi Abdullah bin Zaid, ya, bersama Umar bin Khattab, mimpinya itu menjadi sebab disyariatkannya syiar umat Islam barakallahu fikum, yaitu dikumandangkannya azan. Hiya min a'zami sya'airid diniyah. Azan dan iqamah menjadi syiar agama, syiar agama yang besar. Wa mura'il anbiya'i wal awliya'i was salihin bal wa umumil mu'minin wa ghairihim ma'rufatun mahsyuratun masyuratun la yuhsa mashtamalat 'alayhi min al manafi'il muhimmah wat thamaratit thayyibah. Mimpi-mimpi para nabi, para aulia, salihin, bahkan mimpi keumuman kaum mukminin dan selain mereka, sesuatu yang ma'rufah masyhurah, sesuatu yang ma'ruf, ya, masyhur, la yuhsa, tidak bisa dihitung apa yang dikandung dari manfaat-manfaat yang penting dan buah-buah yang bagus. Wahia min jumlati ni'amillahi ala ibadi. Maka mimpi yang baik itu dari termasuk dari jumlah, termasuk dari himpunan nikmat-nikmat Allah yang diberikan atas setiap hamba. Wa min bisyaratil mu'minin. Dalam mimpi terdapat kabar gembira, kabar bergembira bagi kaum mukminin. Wa tanbihatil ghafilin, dan mengingatkan orang-orang yang lalai. Wa tadzkirat lil mu'ridin wa tadzkirihi lil mu'ridin, peringatan Allah terhadap para penentang atau yang para yang berpaling, orang-orang yang berpaling. Wa iqamatil hujjah 'alal mu'anidin, melalui mimpi itu juga Allah tegakkan hujjah kepada para penentang. Ini ru'yah salihah. Ya, jadi jangan dianggap enteng masalah mimpi, mimpi yang baik barakallahu fikum. Wa ammal hilmu alladhi wa adghathu ahlam. Adapun hilm yang disebutkan di dalam hadis datangnya dari syaitan, yaitu bentuknya adghathu ahlam. Apa itu barakallahu fikum? Mimpi yang itu merupakan ya kekacauan pikiran, barakallahu fikum, menimbulkan kebimbangan dan ketakutan, kebingungan mimpi. Fa innama huwa min takhliti syaitan ala ruhil insan. Maka sungguh al-hilm adghathul ahlam, ya, mimpi, berita-berita yang mengandung informasi kekacauan, itu termasuk dari campur baurnya setan pada ruh manusia. Wa taswisu 'alaiha wa ibza'uha. Ya, wa taswisihi 'alaiha wa ibza'iha. Mengganggu, menggoda, dan menanamkan rasa ketakutan. Wa jalbil umur allati taksibuhal ham wal gham. Melahirkan perkara-perkara, mewujudkan perkara-perkara yang itu merupakan hasil dari karya alham wal gham. Ya, barakallahu fikum. Alham wal gham. Ya, kegundah gulanaan. Au tujibulahal farahu, tujibulahal faraha wal maraha wal batar, maknanya sama. Mimpi yang barakallahu fikum menghasilkan keangkuhan dan kesombongan. Au tuz'ijuha lisyarri wal fasad wal hirs dar, atau yang akan menggelisahkannya kepada kejelekan, kerusakan, besarnya ad-dhar, mara bahaya. Ya, mimpilah yang seperti ini merupakan datangnya dari setan. Kan terkadang bisa terjadi dalam mimpi kita beragam-ragam bentuknya. Terkadang makan, terkadang minum, nanti kelahi, nanti dikejar, nanti wah berbagai macam sudah. Barakallahu fikum. Nah, terkait di saat kita barakallahu fikum bermimpi yang buruk, yang datang dari setan, Nabi SAW memberitahukan kepada kita adabnya. Makanya biasakan sebelum tidur berwudu barakallahu fikum. Ya, kalaupun terjadi di dalam mimpi kita berharap ru'yah salihah, mimpi yang baik, tidak selalu ditunggangi oleh barakallahu fikum setan. Ya, tiba-tiba kena kemeluh, kok nangis, ada apa? Di sebelahnya ketawa, juga ada apa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal kedua-duanya sedang tidur. Ada yang sampai teriak, ada yang sampai ngomeli temannya. Ya, adghathu ahlam. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, ketika kita menemukan adghathu ahlam ini rumit barakallahu fikum mimpi tersebut, apabila menemukan hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di saat itu ayyakhudzal 'abdu fil asbab allati tudfa syarruhu, tadfa syarruhu bi alla yuhaddits bihi ahadan. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah agar hamba itu menjalankan sebab-sebab yang akan bisa menolak kejelekan mimpi al-hilm tersebut. Ya. Pertama, agar jangan dia menceritakannya kepada siapapun. Jangan ceritakan. Jangan menceritakan mimpi jeleknya itu kepada siapapun. Fa inna dzalika sababun li butlanihi wa mihlalihi. Barakallahu fikum. Karena itu akan menjadi sebab libutlanihi wat mihlalihi. Ya, menyebabkan barakallahu fikum kebinasaannya. Ya, fatal akibatnya. Wa ayyadfula an yaminihi wa shimalihi thalatha marrat. Kedua, dia berludah dengan dibarengi dengan barakallahu fikum, ya, suara berludah ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, thalatha marrat, 3 kali. Wa ayyata'awwad billahi minasyaitanir rajim. Ketiga, dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari setan yang terkutuk. Alladhi huwa sababu hadzal hilmi dafi' lah. Inilah yang menjadi sebab terjadinya mimpi dan yang mendorong ke arah mimpi tersebut. Apa tujuannya melakukan sebab-sebab ini? Waliyatma'inna qalbuhu inda dzalik annahu la yadhurruhu. Agar tenang dan tenteram hatinya di saat itu, bahwa mimpinya tidak akan membahayakannya. Wa misdaqan liqauli rasulih sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk misdaq, ya, pembenaran terhadap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa thiqatan binajahil asbab addafi'ah lahu, dan percaya keberhasilan sebab-sebab yang akan menolak mimpi buruk tersebut. Ya, fikoh, percaya bahwa Nabi menyuruh kita jangan ceritakan, simpan. Berludah ke kanan, ke kiri 3 kali. Berlindung kepada Allah dari setan. Kalau kita sudah melakukan hal itu, barakallahu fikum, tidak akan memudaratkan mimpinya sedikit pun. Karena ini merupakan bentuk pembenaran terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, melaksanakan sebab yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk thiqah, kepercayaan dengan keberuntungan melalui sebab-sebab yang di lakukan dan dikerjakan. Tikoh, percaya, barakallah. Jangan ceritakan kepada orang lain. Ya, ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsungkan sedikit. Wa marru'ya as-salihah fayambagi ayyahmadallah alaiha wa yas'alahu tahqiqaha wa yuhaddith biha man yuhibbu wa ya'lamu minhul mawaddah. Kata beliau, adapun mimpi yang baik, hendaklah dia memuji Allah atas mimpi tersebut. Satu, dia meminta kepada Allah terwujud mimpinya. Dua, dia menceritakan kepada orang yang dia suka. Ya, dan dia tahu kalau orang itu menyenanginya. Ya, liyasurra lisururihi, agar orang yang diceritakan itu ikut berbahagia karena berbahagianya yang bermimpi. Wa yad'u lahu fi dzalik, dan mendoakan buatnya kebaikan pada mimpi tersebut. Wa la yuhaddits biha man la yuhib, jangan sekali-kali dia menceritakan mimpi baiknya itu kepada orang yang dia tidak sukai. Kenapa? Li alla yushawwisha alaihi bi ta'wilin yuwafiqu hawah. Jangan sampai, ya, mimpi itu ditakwilkan sesuai dengan hawa nafsunya, mengganggu orang yang ya bagaimana dia mengganggu barakallahu fikum dengan menakwilkan yuwafiq hawa, sesuai dengan hawa nafsunya. Karena dia tidak suka ini ada sesuatu ya, ada gesekan, ya. Ceritakan mimpinya, wis ditakwilkan barakallahu fikum sesuai dengan hawa nafsunya. Au yas'a hasadan minhu fi izalatin ni'ma anhu. Atau yang tidak disukai itu akan bisa berupaya karena dasar hasad untuk kemudian hilang nikmat darinya. Ya. Walihada lamma ra'a Yusuf asy-syamsa wal qamara wal kawakiba al 11 sajidilah wa haddatha biha abahu. Berdasarkan ini, di saat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang-bintang, 11 sujud di hadapan beliau, lalu dia menceritakan kepada sang bapa. Apa kata sang bapa? Qala ya bunayya, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwati. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Sehingga mereka atau khawatir mereka itu melakukan tipu daya kepadamu. Benar-benar tipu daya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan terhadap manusia adalah musuh yang nyata. Walihada kana kata man ni'ama anil a'da ma'al imkan awla idha kana fidhalika maslah idha kana fidhalika maslahatun rajihah. Kata beliau, berdasarkan ini, menyembunyikan nikmat-nikmat dari musuh ma'al imkan dan mungkin untuk disembunyikan, awla lebih utama. Jangan diperlihat. Ya, jangan diperlihatkan. Barakallahu fikum. Idza kana bidzalik, kalau pada hal itu terdapat maslahat rajihah. Maslahat yang kuat. Kemudian terakhir beliau menjelaskan, jadi ini terkait dengan adab mimpi yang baik dan mimpi yang buruk. Wa'lam anna ru'ya shadiqah taratan yarahal abdu ala suratihal kharijiyah. Ketahuilah, kata beliau, bahwa mimpi yang baik itu terkadang dilihat oleh hamba barakallahu fikum ala suratiha, sebagaimana bentuk mimpi itu al kharijiyah, di luar dirinya, ya, kama fi ru'yal adhan wa ghairiha, sebagaimana mimpi dalam azan. Bukan dia yang mengumandangkan. Ya. Abdullah barakallahu fikum dan Abdullah bin Zaid dan Umar ibn Khattab, bukan dia, tetapi didengar. Dia mendengar barakallahu fikum dari luar kalau kumandang azannya seperti ini. Ini satu. Wa taratan yudrab lahu amsal mahsusa liya'tabira biha al-umur al-ma'qulah awil mahsusah allati tushbihuha. Ya, terkadang dibikin melalui mimpi itu permisalan mahsusah yang bisa barakallahu fikum diindrakan agar bisa dicerna dengan akal, atau al mahsusah yang bisa dipanca indrakan allati tushbihuha, yang serupa seperti ru'ya Malik Mesir wa nahwiha, ru'ya mimpinya Raja Mesir, ya, barakallahu fikum, mimpinya Raja Mesir yang 7 ekor sapi melahap memakan, barakallahu fikum. Nah, ini rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang bisa dipanca indera. Loh, kok sapinya makan? Ya, makan temannya, barakallahu fikum. Nah, ini adalah sesuatu yang mahsusah yang bisa di lihat, disaksikan di dalam mimpi. Agar tujuannya bisa apa di belakang ini semua. Wahya takhtalifu bikhtilafir ra'i. Ternyata barakallahu fikum mimpi itu ia berbeda-beda. Sesuai dengan perbedaan ar-ra'i yang bermimpi. Wal waqat waktu. Wal adah adat. Watanawwi'il ahwa watanawwi'il ahwal. Dan terkait dengan kondisi barakallahu fikum. Ini semuanya akan bisa menjadi penentu mimpi itu berbeda-beda. Ya, kalau taruhlah kita semuanya di sini. Bermimpi barakallahu fikum. Tiba-tiba ayamnya lepas, diambil, ditangkap sama orang misalkan. Ya. Oh, Pak Wadi. Bisa nakwil mimpi ke? Ayamnya lepas ditangkap sama orang. Hah? Beliau terjaga barakallahu fikum. Ya. Mungkin dalam satu peristiwa kejadian mimpi bareng-bareng mimpi misalkan, tapi bentuknya berbeda-beda tapi mirip. Berarti kan ada yang dituju. Ya, semua orang tergantung barakallahu kondisi, kata beliau, tergantung juga al-waqt, yaitu waktu atau adat barakallahu fikum, atau al-ahwal, orang yang bermimpi itu sedang menghadapi apa dia. Ya, kondisi di saat itu sedang ada apa ya? Dia kemudian bermimpi barakallahu fikum. Ya. Jadi ru'yah salihah itu adalah satu bagian dari 46 kenabian. Apa maksudnya? Apa kemudian Anda menjadi nabi? Bukan. Ya, di antara wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan rasul melalui mimpi. Mimpi salihah. Ya, ini maksudnya barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.